السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرين رحمة الله سلام. الحمد لله. سمسنا رحمة الله وبركاته. جينا شكر kepada الله عز وجل atas limpah kurnia-Nya kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat keimanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila diuji dengan sesuatu ujian dia bersabar, dan apabila dia membuat kesalahan dan dosa dia sentiasa beristighfar. Okay, macam itu adalah tanda-tanda kemenangan, kebahagiaan bagi seorang insan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Dan alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini, seperti biasa kita teruskan pembahasan kita dalam kitab hadis 40 Arba'un Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Di mana kalau kita ingat lagi, telah kita bicarakan beberapa perkara tentang hadis yang pertama di dalam kitab ini, iaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Yang mana Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan seseorang itu hanya mendapat apa yang dia niatkan. Maka kerana itu, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah untuk dunia ataupun wanita untuk nikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Telah kita bahaskan tentang kepentingan niat di dalam amalan dan ibadah seseorang, dan bahawa niatlah yang menentukan sama ada sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita terangkan bahawa hadis niat ini disebutkan oleh ulama sebagai setengah daripada agama, separuh daripada agama. Kerana tidak ada amalan perbuatan melainkan ditentukan oleh niat. Maka jika niat itu baik, niscaya amalan itu baik. Tetapi separuh lagi daripada agama adalah hendaklah amalan itu bersesuaian dengan apa yang datang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu terdapat sebuah hadis lagi yang menerangkan tentang hal demikian, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Iaitu barang siapa yang beramal satu amalan yang bukan daripada urusan kami, maka ia tertunda. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita perlu di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalankan fungsi kedudukan kita di atas muka bumi ini, hendaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, iaitu ikhlas. Dan hendaklah ibadah-ibadah kita itu dilaksanakan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi arti daripada la ilaha illallah jelas telah diterangkan beberapa pertemuan, bahawa maksudnya adalah kita tujukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu ibadah yang tidak ikhlas, yang terdapat syirik di dalamnya, sama ada syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Kemudian daripada sumber ibadah itu, kaifiat pelaksanaan ibadah itu, tidak boleh kita lakukan ibadah itu sesuka hati. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita yang mengajak kita untuk menyembah dan mengabdikan diri kepada-Nya, Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah yang mensyariatkan hukum ahkam yang universal dan juga yang berbentuk syariat agama keagamaan. Jadi Allah SWT menciptakan segala-galanya. Allah khaliqu kulli syai' dan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Selain daripada Allah SWT, semuanya adalah makhluk Allah SWT, ciptaan Allah SWT. Ia tidak wujud jika tidak diciptakan oleh Allah SWT. Dan mereka semua bertuhankan Allah SWT sama ada mereka secara ta'an, secara reba menyembah Allah SWT maupun tidak, mereka tetap hamba Allah SWT. Gunung galang langit dan bumi semuanya adalah hamba Allah SWT. Dan Allah SWT juga mengaturkan alam. Dan Allah SWT adalah pemilik hukum ahkam apa juga yang berlaku di dalam bumi Allah SWT, di dalam universe Allah SWT. Semuanya tidak akan berlaku kecuali dengan izin dan pengetahuan Allah SWT. Dan termasuk di situ adalah peribadatan, hukum halal dan haram, semuanya adalah milik Allah SWT. Sebab Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-A'raf, pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rabbakumullahu khalaqas samawati wal arda wa fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, fi sittati ayyam, kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Yughshi al-laylan nahara yatlubuhu haditha والشمس والقمر مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. Maksudnya, dan jelas sakhar asy-syams wal qamar, dan dia telah menundukkan matahari dan bulan. Semuanya musakharatu bi amri, ditundukkan dengan kekuasaan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yughshi al-laylan nahara yatlubuhu hadika, dan dia memasukkan dan menutupkan malam itu dengan siang, dan ia saling mengejar-mengejar. Yang terlubuh hari dan mengejarnya dengan cepat, siang mengejar malam dengan cepat, malam mengejar siang dengan begitu cepat. Ala lahul khalqu wal amr, dan bagi Allah lah al-amru, segala urusan. Ala lahul khalqu, segala penciptaan, segala urusan adalah milik Allah. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu Rabbul Alamin. Maka maha suci lah Allah Rabbul, Tuhan segala alam sekalian. Jadi dalam, dan Allah SWT berkhidmat seterusnya, udu'u Rabbakum, mintalah, sembahlah kepada Tuhanmu, tadarru'u wa khufya, dengan penuh khusyuk, dengan penuh pengharapan, wa khufya, dengan senyap-senyap, dengan perlahan-perlahan. Kenapa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya dia, yakni Allah, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ayat dalam surah Al-A'raf ini menerangkan tentang hak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mutlak. Yaitu segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, dan Allah SWT berada di arasy. Kemudian Allah telah menundukkan segala-galanya, iaitu matahari dan bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan langit air, menjadikan laila, menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Dan baginya lah kata Allah SWT menggulungkan semuanya itu baginya lah segala penciptaan, semua penciptaan milik Allah SWT. Dan juga al-amru dan juga urusan untuk Allah SWT. Ulama telah mentafsirkan makna al-amru di sini iaitu urusan Allah SWT. Mereka katakan urusan di sini bukan penciptaan, sebab penciptaan telah disebutkan al-lahul khalqu wal amru. Jadi al-khalqu penciptaan lain, al-amru lain. Jadi apa itu al-amru? Al-amru itu adalah urusan hukum ahkam syariat yang diutuskan atas rasul-rasulnya. Jadi kita tahu bahawa rasul-rasul telah diutus oleh Allah SWT kepada kaum mereka agar mereka menyembah Allah SWT sahaja. Dan Allah SWT telah memberikan syariat-syariat yang tertentu pada setiap kaum. Jadi cara beribadah kepada Allah SWT mungkin berbeza, tetapi objek ibadahnya adalah sama. Matlamatnya adalah jadi mungkin hukum halal haramnya berbeza-beza. Seperti contohnya zaman Nabi Adam AS boleh berkahwin antara adik-beradik. Zaman sekarang tak boleh. Begitu juga disebutkan oleh ulama bahawa pada zaman Nabi Ibrahim AS, kalau Allah perintahkan untuk membunuh anak lelakinya sendiri, dia wajib bunuh. Di zaman sekarang tak ada lagi perintah seperti itu. Dan seumpamanya, jadi syariat yang baru memansuhkan syariat yang sebelumnya. Sampailah kepada syariat Nabi kita Muhammad SAW dan memansuhkan syariat-syariat sebelumnya. Syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Jadi apabila kita menyembah Allah SWT, pastikanlah kita tidak menyembah Allah SWT melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kemudian berkenaan dengan niat yang telah kita terangkan bahawa ia diperlukan untuk menentukan diterima di satu amalan. Daripada sudut fiqahnya, kita mempunyai beberapa kaedah-kaedah yang utama. Sebelum ini kita pernah sebutkan tentang bila kita perlu niat. Bila kita perlu niat, iaitu sebelum satu ibadah itu kita lakukan dengan jangka masa yang tidak begitu panjang, ataupun serentak dengan permulaan ibadah itu lebih baik. Tapi itu biasanya susah. Serentak dengan puasa kita nak niat, kita terlambat dah dulunya. Serentak dengan solat kita nak masukkan niat, kadang tak masuk juga. Jadi dalam hal-hal seperti ini dibolehkan kita untuk berniat sebelum ibadah, tak salah. Adapun berniat di tengah-tengah ibadah, setelah ibadah, asal ini tidak dibenarkan. Baik. Dan niat bagaimana disebutkan oleh ulama, letaknya di dalam hati. Ada pun yang diucapkan oleh mulut itu, kalau tidak bersamaan dengan niat, yang manakah yang diterima oleh Allah SWT? Yang diucapkan oleh lidah kita ataupun yang diucapkan oleh hati kita? Itu dia. Sebab itu tidak ada faedahnya mengucapkan sesuatu sedangkan niatnya sebaliknya. Allah hanya mengira apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita ucapkan kita solat zuhur, tapi hati kita sebenarnya tak solat asar, mana satu yang diterima, yang diambil kira oleh Allah SWT? Dikira yang dalam hati. Kira kita solat asar bukan solat, bukan solat zuhur. Jadi di sini perlu kita tahu tentang kandungan niat dalam ibadah. Ini kita sudah cerita, setelah ibadah itu semua hanya untuk Allah SWT. kandungan niat yang perlu ada, yang wajib ada, adalah menentukan ibadah apakah ini. Menentukan ibadah apakah ini. Dan ia berbeza-beza menurut ibadah-ibadah itu. Jadi antara yang kita di dalam syariat terdapat beberapa jenis ibadah. Di sana terdapat ibadah yang khusus, yang mana bila kita lihat je, kita tahu ini bukan perkara biasa, bukan adat kebiasaan, tapi ini adalah ibadah yang khusus dalam agama. Contohnya berdiri tegak seperti dalam solat, kemudian rukuk, sujud, duduk. Ini tentu adalah ibadah yang khusus. Tak mungkin orang melihat dan mengatakan ini bukan solat. Mungkin dalam solat dia tangan dia bergerak banyak sangat ke, atau berjalan-jalan, itu memang membatalkan solat tu. Jadi kalau dalam hai'ah ataupun kedudukan ataupun gambaran bersolat itu, maka ia adalah solat. Tak boleh kita katakan seperti yang lain. Jadi dalam hal ini kata ulama, kalau kita nak solat, kita tak perlu niatkan kita solat pun, sebab dah tentu-tentu apa yang kita lakukan itu adalah solat. Tapi yang kita perlu tentukan itu adalah apakah solat ini solat wajib ataupun solat sunnah? Apakah ini solat wajib untuk waktu ini ataupun ini adalah solat yang mana telah kita terlepas solat pada waktunya, jadi solat qada? Setakat itu perlu kita niat. Perlu kita niat. Itu pun lihat, ada solat yang hanya apa? Kalau kita memang dah solat qada dan tak ada apa hutang apa pun, maka kita hanya perlu apa? Niatkan solat waktu je. Kita niatkan solat waktu fardu lalu. Tak sebutkan fardu pun, kita tahulah solat tu wajib, yakni Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jadi kita hanya perlu niatkan aku solat fardu waktu ini. Tak payah nak sebutkan pun ni solat Zuhur contoh. Kenapa? Sebab yang difardukan Allah SWT atas kita waktu ini hanya satu jenis solat, iaitu solat Zuhur, bukan solat Asar, bukan solat Maghrib. Jadi kalau kita berniat kita solat fardu waktu ini, cukup. Kadang-kadang kita mungkin tersalah cakap, kita cakap Asar lah, padahal ini baru Zuhur. Tapi kita tak pernah nak niat solat Asar waktu Zuhur, yakni tak pernah kita sengaja kan nak solat Asar waktu, tapi kita mungkin tersalah, kita lalai ni waktu apa. Tapi kita, yang penting kita dalam hati kita nak solat apa yang Allah fardukan untuk kita pada waktu ini. Suatu ulama kata itulah yang wajib. Adapun yang lain-lain, sama ada dia ikut imam atau tidak ikut imam, itu sebenarnya juga kalau kita tengok keadaan dah depan ada imam, orang dah diri dalam shaf macam kat dalam masjid lah, apakah perlu lagi nak niat aku ikut imam? Takkanlah ada orang yang diri dalam shaf dan dia niat tak nak ikut imam? Tak ada lah sebenarnya. Jadi kalau tak nak ikut imam, pergi belakang. Jadi di situ terdapat karina, tanda-tanda bahawa dia sedang melakukan ibadat yang spesifik, bukan yang lain. Jadi dalam hal ini pun tidak mengaku kita masukkan, tidak perlu kita masukkan niat ikut imam di situ, kerana kita tak niat pun, maksudnya kita tak masukkan niat itu, tetap kita akan ikut imam dan ia akan dibuktikan dengan perbuatan kita. Imam takbir baru kita takbir, imam rukuk baru kita rukuk, imam sujud baru kita sujud sampai habis. Dan tentulah maknanya kita memang nak ikut imam, melainkan dalam keadaan-keadaan terkecuali. Memang sengaja kita nak ikut imam, masuk je sama-sama tapi tak ikut. Dan itu perkara yang berdosa lah, kita sebutkan dahulu. misalnya bila dalam masjid, otoriti yang paling besar, yang paling kuat dia adalah yang di depan imam. Tak ada orang lagi besar daripada imam. Walaupun dia mungkin Perdana Menteri, walaupun dia menteri, walaupun dia raja, tapi bila time solat, siapa otoriti? Imam. Besarnya kedudukan imam. Jadi kena ikut imam tersebut. Adapun bilan otoriti dia pak, di mana? Ialah orang yang bertanggungjawab otoriti menentukan masuknya waktu salat dan diazankan dan diqaman. Itu otoriti. Tak ada orang boleh kacau. Sebab tu dapat pahala banyak. Dan imam dapat pahala banyak juga. Adapun orang lain tak boleh nak. Kenapa ramai sangat ni qaman? Contohnya lah tadi kan. Ataupun di sebagian tempat saya pernah lihat kat negeri Arab, subuh tu lambat sangat. Dia agaknya nak pergi kerja, buat teksi ke apa. Jadi dia nak bangun ni, dia nak komat apa? Tak komat-komat lagi, saya memang tak datang ni. Dia pernah berlaku lah, selalu berlaku dulu sebenarnya. Waktu kita ni bagian negeri Arab. Jadi ulama mengatakan kalau dia naik, dia komat, dia berdosa. Dan orang lain tak wajib ikut dia. Tak wajib apa? Tak wajib sudah semayang. Sebab apa? Sebab syariat telah meletakkan authority, kuasa untuk memulakan solat itu dengan yang ini akan ditandakan oleh pamannya Sang Bilal. Contoh. Jadi di sini ini mengajar kita sebenarnya, mendidik kita umat Islam untuk bersatu. Sebab tu kita disyariatkan solat jemaah sampai 5 kali satu hari. Sebab kita terbiasa terdidik dengan apa? Dengan hidup berjamaah. Yang ada mungkin tak suka ada imam cepat, ada imam lambat, ada imam itu macam-macam. Tapi kita terpaksa ikut. Pasal memang dilatih oleh Islam. Sebab mula saja kita tidak mahu dipimpin, kita saja yang nak memimpin, maka akan pecah belah lah umat Islam ni. Memang itulah yang berlaku. Tak pernah puas dengan orang lain. Orang lain di atas, dia dekat bawah, dia tak pernah suka. Nanti dia buat parti dia sendiri. Nanti dia tu kat dalam pula, buat parti lagi. Kat dalam, buat lagi. Bila nak habis? Kita dah lihat. Dalam satu negeri Islam. Apalagi bukan negeri Islam. Begitu juga dalam apa juga persatuan, kesatuan, kita mesti pelihara kesatuan. Baik, itu telah kita sebutkan juga kan. Jadi balik dalam hal niat tadi, kita wajib meniatkan fardu. Kalau salat fardu waktu cukup. Kemudian tak payahlah kita niatkan menghadap kiblat, menutup aurat beberapa rakaat, tak perlu. Tak mungkin kita kalau nak solat zuhur, kita nak solat dua. Melainkan melainkan kita musafir lah, kadang-kadang tertentulah. Tapi kalau dalam keadaan biasa, memang dah tahu lah. Kita cakap lain pun tetap dalam hati kita memang nak solat zuhur bagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, itu empat rakaat dengan sempurna. Sebab itu kata ulama, apa faedahnya kita mengetahui hukum ini bab niat? Apa yang diwajibkan kita untuk niat adalah kalau kita tersilap. Kalau kita tersilap macam tadi, kita dah niat dalam hati nak solat zuhur. Nak solat zuhur lah. Tetapi dalam juga dalam masa yang sama tu, yang kita faham tu, kita niatkan ni zuhur. Lepas tu kita niatkan aku solat fardu waktu ini. Jadi niatkan zuhur. Dimasukkanlah niat tu zuhur. Sekarang rupa-rupanya ni bukan zuhur. Ni dah asar. Dia terlupa bahawa dia dah solat zuhur pun tadi. Sah atau tidak sah amalan ni? Solatnya sah atau dia. Jadi kita lihat hadis Nabi SAW, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amalan-amalan itu ditentukan dengan niat, dan pahala ataupun diterima suatu amalan itu mengikut apa yang seseorang itu niatkan. Jadi kesalahannya diterima atau tidak diterima. Jadi di sinilah pentingnya kita meletakkan niat, iaitu kita sedang solat waktu yang difardukan atas itu. Jadi kalau tersalah pun waktunya, detail waktunya, zuhur ke asar ke isyak ke apa, dimaafkan. Sebab kadang manusia ni dia perlupa. Kita kesibuk lah, kalau orang sibuk apa semua ni. Atau memang hati ni memang susah nak khusyuk punya. Jadi kadang-kadang niat dia terkelari, dia tak tahu apa dia buat tadi. Tapi dia tahu yang dia nak solat, apa yang diwajibkan pada waktu ini, maka cukup. Diterima amalannya insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini terdapat pembahasan ulama tentang kes-kes tersilap niat. Kes-kes tersilap niat. Jadi contohnya lepas solat Jumaat selalu ada lah kat masjid ni macam mana. Jadi kadang-kadang kan ada orang bawa jenazah. Betul? Jadi dilaungkanlah nak solat jenazah, jenazah lelaki pun. Kita dengar macam jenazah lelaki. Lepas tu kita antara dua jenis orang. Satu niat yang basic, satu lagi niat yang detail-detail. Saya telah belajar tentang niat dengannya kan. Jadi orang yang belajar niat yang detail ni, dia akan niatlah solat jenazah atas lelaki. Jadi kalau dia tahu nama dia lah, ingatkan nama dia macam ini, Ali contohnya, arwahnya ha. Itu satu jenis. Satu lagi jenis makmum ni, dia kata aku solat jenazah. Dah, apa yang ada kat depan, aku solat atas dia. Kalaulah terbukti bahawa jenazah tu bukan lelaki pun, tapi jenazah perempuan, apa hukum solat jenazah dua orang? Dia niat solat jenazah lelaki, tapi jenazah perempuan tak salah. Kalau kita lihat, kalau nak ikut hadis ni, bahawa dia hanya dapat apa yang diniatkan. Dia niat nak solatkan jenazah lelaki, bukan jenazah perempuan. Jadi tak dapat apa tu solat jenazah ni. Ada pun orang yang kedua, yang setakat niat aku solat jenazah apa yang ada kat depan, tak mau detail-detail lelaki ke perempuan ke nama siapa tu, solat aja jenazah ikut imam. Tentu sekali tidak ada apa kemungkinan dia buat kesilapan. Jadi di sini kita faham. Terlebih niat, dikatakan terlebih detail dalam niat pun masalah. Tapi sebenarnya dalam hal tadi itu, kita maafkan sebenarnya, ataupun ulama memaafkan kes-kes tersilap niat itulah. Itu mungkin pendapat yang paling benar. Walaupun ada ulama kata batal solat jenazah tadi tak sah kerana niat dia dah tak betul, tapi sebenarnya kan kita maafkan kerana hal-hal ini tak wajib kita niatkan pun. Jadi di sini kita faham tentang niat, kita kena tahu rukun-rukun ibadat yang kita nak niat. Jadi kalau kita sedekah, tentu tak kita niat nak sedekah kepada A, B, C, D, E. Sekali duit tu tak pergi kepada A, tak pergi kepada B, C, tak pergi kepada E, pergi kepada Z pula. Sah ke tidak salah sedekah? Tapi kalau orang yang bila dia keluarkan sedekah, aku sedekahkan kepada siapa saja? Pada orang yang memerlukan kerana Allah SWT, cukup. Pergi pada siapa pun, dia dapat pahala. Bahkan namun dalam hal sedekah ini pun sebenarnya kalau kita salah, dia niat nak sedekah pada fakir miskin, dia tak ada niat nak sedekahkan pada ahli keluarga, tetapi bagaimana entah bagaimana dia takdirkan bahawa sedekahnya itu jatuh pula kepada ahli keluarga, sah atau tidak sah? Maka jawabnya tetap sah. tersalah. Niat dia lain, lain yang datang, yang lain yang berlaku. Dan dalil untuk hal ini adalah hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam Imam Nawawi juga, bahawa seorang sahabat ini dia keluarkan sedekah, dia wakilkan orang untuk agih-agihkan sedekah daripada fakir miskin di Madinah. Tiba-tiba datanglah orang untuk mengambil sedekah tersebut. Jadi wakil itu pun agih-agihkan, dan antara orang yang datang menerima agihan sedekah itu adalah anak lelakinya sendiri. Jadi bila diketahui itu, dia kata, bukan untuk engkau aku sedekahkan ini. Tak pernah niat nak sedekahkan untuk anak sendiri. Mana mungkin, anak adalah tanggungan bapa. Kalau dia miskin, wajib ditanggung oleh bapa. Jadi dia sebenarnya nak niat kepada para orang fakir miskin yang lain. Jadi hal ini dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam pun apabila mendengar, Rasulullah sallam bersabda, laka ma nawaita. Lupa saya pula nama sahabat itu, bapa. Bagimu apa yang kau niatkanlah, dan bagi kamu sedekah. Nabi sallam tak suruh orang pulangkan balik kerana dah tersalah bagi. Niat dia lain-lain. Sebab apa? Sebab asalkan niat itu serahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia untuk golongan yang memerlukan, walaupun yang ambil bukan yang diniatkan untuk mengambilnya, ia dimaafkan. Ia dimaafkan dengan syarat anaknya itu memang berhak untuk menerima sedekah. Jadi itu kepentingannya ataupun kebagusannya niat yang ikhlas. Satu lagi perkara yang saya rasa perlu kita sentuh, yaitu tentang masalah ikhlas. Bila kita cakap ikhlas, orang fahamlah. Orang pun selalu cakap ikhlas tu apa makna? Ikhlas tu kita lakukan lillahi ta'ala. Betul? Kita lakukan satu ibadat kerana Allah SWT. Kita solat kerana Allah, kita baca Quran kerana Allah, kita belajar kerana Allah, kita iktikaf kerana Allah, semua kerana Allah. Okey, bagus. Tetapi ada orang mungkin datang dan tanya kepada kita, kamu kata kamu ikhlas kerana Allah, tetapi kamu bila solat, kamu nak pahala kan? Bila kamu puasa, kamu nak pahala tu kan? Dan kalau kamu tak buat sesuatu maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, kamu takut azab Allah SWT kan? Oh, ini belum ikhlas lagi, kata dia. Kenapa? Ikhlas adalah beramal bukan kerana apapun, bukan untuk dapat balasan apapun. Kita buat kerana cinta kepada Allah SWT sahaja, bukan kerana nak syurga, bukan kerana takut api neraka. Selagi tak sampai macam tu, tak ikhlas langsung untuk Allah SWT, bukan kerana yang lainnya, maka itu belum level ikhlas yang betul lagi. Apa pendapat awak tentang kata-kata seperti ini? Jadi kita ibadat hanya untuk Allah sahaja. Dalam hal ini sebenarnya kata-kata ini, kita nak hukumkan kata-kata ini, nak tahu betul ke tak betul, tidak ada jalan lain melainkan kita kembalikan kata-kata seperti ini, kerana ia kata-kata dalam agama, kepada agama. Agama adalah Quran, hadis. Dan apa yang diterangkan oleh ulama? Ketika lihat Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita tentang taatnya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala daripada anbiya dan mursalin. Maka Allah SWT mengkhabarkan tentang Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Daripada Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi dalam surah Al-Anbiya, Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Daud wa Sulaiman, yahkumani fil haqqi nafasat fi ghanamukum sampai habis. Lepas tu ceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub. Wa ayyub idna rabbahu anni massani ad-durru anta arhamur rahimin. Dan Ayyub, ingatlah Ayyub apabila dia berdoa, aku telah terkena dengan satu kemudaratan, kesakitan, sedangkan engkau lah arhamur rahimin. Allah pun kabulkan doa. Lepas tu tentang Ismail, Idris, Al-Kifli, kullu minas sabirin. Semuanya adalah orang-orang yang sabar, Nabi-Nabi. Dan kemudian Wadzan Nun, iaitu Nabi Yunus. Apabila di dalam perut ikan, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia berdoa. Maka Allah SWT pun menyelamatkan yang keluarkan daripada perut ikan. Sampai kepada Nabi Zakaria. Wa Zakaria iznala rabbahu rabbina nazalni fardah wa anta khairul warithin. Apabila Zakaria doa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, la tazarni fardan, janganlah biarkan aku seorang yang tak ada keturi, sedangkan engkau adalah sebaik-baik yang mewariskan. Fastajabna lahu, maka kami pun mengkabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami pun menganugerahkannya anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami mengislahkan untuknya isteri. Macam-macam tafsirlah tentang apa maksud membaikkan isterinya tu. Ada kata isterinya itu mandul. Lepas tu Allah SWT bolehkan dia beranak. Itu memang terdapat dalam Al-Quran. Tak ada pula mengatakan isterinya adalah isteri yang kurang taat kepada suaminya. Maka Allah SWT perbaikikan dia. Itu pun ada yang kata macam itu. Kalau bagaimana pun, dia dapat anak dalam usia amat amat lanjut. Kemudian disebutkan tentang Maryam. Wa Maryam allati ahsanat farjaha. Dia dengan anaknya yang telah kami pelihara kemaluannya. Kemudian Allah terangkan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kepada aku sahaja. Jadi walaupun kita ni berbeza-beza umat, jarak masa yang amat jauh dengan syariat yang kita terangkan tadi berbeza-beza, tapi kita adalah umat yang satu. Dan bila sudah lama, kita semua adalah dalam agama Islam yang umum. Kita menyembah Allah SWT, kita serah diri pada Allah SWT. Wa ana rabbukum fa'budun. Dikata Allah SWT, innahum kanu yusari'una bil khairat. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Wa yaj'alunana raghaban wa rahaban. Dan mereka ini biasa meminta kepada kami, beribadah kepada kami, yang dengan rahabat, dengan penuh pengharapan. Warahabat, dengan penuh takut. Dan adalah mereka itu orang-orang yang khusyuk. Ini dalam ibadah. Jadi Allah SWT menceritakan, kita panjang sikitlah. Nak sebutkan tentang hamba-hamba Allah SWT ini. Bahawa ini bukan sebarang orang. Nabi-Nabi puji oleh Allah SWT. Dan apabila disebutkan tentang ibadah mereka, Allah sebutkan bahawa mereka ini bersegera buat kebaikan. Satu. Kemudian mereka itu bila dalam beribadah kepada Allah SWT, mereka sembah Allah SWT penuh pengharapan dan penuh ketakutan. Rahmat wa rahmat. Jadi apa maknanya mengharap? Nabi-Nabi itu bila beribadah, mereka mengharapkan apa daripada Allah? Mengharapkan keridaan daripada Allah SWT, mendapatkan pahala daripada Allah SWT, dan apa yang Allah janjikan daripada nikmat syurga yang abadi. Begitu juga mereka takut apa? Takut akan azab Allah SWT, ancaman-ancaman Allah SWT. Sebab itu mereka kanu lana khashiin, mereka adalah khusyuk terhadap kami. Kalau nabi-nabi yang mulia, hamba-hamba Allah SWT yang mulia atas muka bumi ini pun beribadat mengharapkan pahala, harapkan syurga, takut pada api neraka, bagaimana tadi orang tadi lah yang mula-mula tadi, boleh kata bahawa ikhlas itu adalah menyembah Allah sahaja kerana Allah, bukan kerana pahala, bukan takut dosa? Boleh? Ibadah siapa lagi bagus? Pemahaman tentang ikhlas daripada siapa yang lebih bagus? Kata-kata awak tu ataupun daripada Quran? Tentu sekali daripada Quran. Dan kita lihat di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah Allah SWT khabarkan kepada kita tentang doa-doa orang-orang yang soleh, doa Nabi-Nabi Allah SWT. Betul tak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Kat dunia lah kebaikan, dan di akhirat kebaikan. Kebaikan apa di akhirat? Dan segala isi. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Takut api neraka, takkan tak takut? Lepas tu minta berlindung daripada azab api neraka, maknanya mestilah mereka takut. Inilah doa yang Allah sebutkan setelah menceritakan tentang manasik haji. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya, kita sampai habis. Jadi kalaulah Allah ceritakan tentang orang doa-doa orang-orang yang saleh ini, nabi-nabi ini, semua minta syurga, takut daripada api neraka. Sebagaimana juga dalam, saya teringat apa ni, waktu subuh tu saya imam baca surah Furqan, wa'ibadur rahman alladhina yamshuna fil ardi hauna, dan hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman itu adalah yang jalan di atas muka bumi dengan tenang. Wa idza khatarahumul jahiluna qalu salama, apabila orang-orang jahil mengganggu mereka, mereka kata salama, sejahtera. Dan antara yang mereka lakukan, walladzina yabituna fil ardi sujjadan wa qiyama, mereka-mereka yang pada waktu malam berjaga malam, berdiri dan sujud untuk Tuhan mereka. Dan apa yang mereka kata? Walladzina yaquluna rabbana sirif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama, mereka-mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, isrif 'anna 'adzab jahannam, palingkanlah daripada kami azab jahannam, inna azabaha kana ghorama, sesungguhnya azab jahannam itu adalah amat pedih. Maknanya itulah cara beribadat pada Allah SWT, doa minta kebaikan, doa berlindung daripada kesusahan, daripada azab api neraka. Takkan mereka ni tak ikhlas lagi? Kalau ini bukan ikhlas, ikhlas apa ni? Baik, kita lihat pimpinan kita Rasulullah SAW, macam mana dia ibadat? Macam mana dia solat? Macam mana ikhlas Rasulullah SAW? Kita dapat lihat Nabi SAW bila solat waktu malam di rumah ini, bila dia baca Quran, bila sampai pada ayat-ayat rahmat menyebutkan tentang syurga, nikmat-nikmat Allah SWT, apa yang Nabi SAW akan lakukan? Nabi SAW akan berdoa, minta pada Allah SWT pengampunan, rahmatnya. Menunjukkan bahawa Rasulullah SAW bila berdoa, bila beribadat, mengharapkan dan berjalan di bawah. Dan apabila sampai kepada ayat azab menerangkan tentang kebinasaan umat-umat dahulu, Nabi SAW rasa takut tergemetar dan berlindung kepada Allah SWT daripada azab, daripada kemurkaan Allah. Menunjukkan Nabi SAW takut. Jadi apa lagi selepas ini? Adakah ini bukan yang harus? Sedangkan Nabi SAW ketua dalam apa? Dalam bab ikhlas, ketua orang-orang mukhlas ini. Jadi sebenarnya jika kita mempunyai kefahaman di dalam agama itu, kita tidak mudah terpedaya dengan kata-kata, tulisan-tulisan, kumpulan-kumpulan tertentu yang mengatakan ikhlas macam ini, fahaman ibadah macam ini dan seterusnya. Sebab ini menunjukkan kalaulah kata mereka ikhlas itu bahawa kita tak boleh sembah kerana nak syurga, takutkan api neraka. Sebab syurga dan neraka adalah ciptaan Allah SWT. Tapi kalau Allah tak hapuskan syurga tu macam mana? Ha. Kalau hapuskan api neraka tu macam mana? Kita nak sembah Allah juga ke? Dan ini seperti ibadat businessman, kata mereka. Ini semua macam betul lah. Macam betul. Dan pada sudut akal macam kalau fikirkan macam benar juga. Sebab itu saya katakan kita kena kembalikan hal ini kepada agama yang pasti. Konsep ikhlas yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahawa ikhlas tidak pernah mengharapkan bahagia takutkan kepada syafi raka, bukanlah menafikan keikhlasan seseorang. Bahkan ia termasuk keikhlasan seseorang. Bahkan ia menaikkan mutu ibadah seseorang. Sebab seorang yang solat, masuk solat jemaah di masjid, tapi tak ada niatkan, tak tahu pun lah, dia tak tahu belajar bahawa solat di masjid ni lagi banyak pahala. Setiap langkahnya akan diberikan satu pahala, satu darjah dinaikkan. Setiap langkah juga akan dihapuskan satu dosa. Dia tak tahu, jadi dia tak akan. Lepas tu kalau berjemaah dituliskan lebih daripada 27 kali ganda, kalau dia bandingkan dengan dia solat bersendirian kan, dia tak tahu ni semuanya. Bandingkan orang ini dengan orang yang dah belajar, dah tahu, dengar hadis-hadis Nabi SAW tentang fadilat-fadilat pergi solat di jemaah masjid. Dan dia merasakan, dia mengharapkan. Tentu sekali orang yang mengetahui itu lebih dari apa. Sebab itu Allah SWT firman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tak dijawab oleh Allah SWT, tanya je. Tapi faham kita tak sama. Orang yang tahu lebih daripada orang yang tidak mengetahui. Sebab itulah kita kalau buka dalam kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, kita jumpa kitab fadail, kemuliaan, keutamaan-keutamaan ibadah. Baca Quran macam gini, satu huruf 10 pahala itu. Puasa dapat pahala gini, ini dapat pahala gitu, itu dapat pahala gini. Takkanlah disebutkan pahala-pahala. Lepas tu kita bila ibadat tak boleh hirankan pahala. Tadi itu dia. Lepas tu diterangkan tentang azab, tentang dosa ni, gini. Lepas tu kita bila tinggalkan tak payah takut. Ini adalah kejahilan terhadap sifat-sifat Allah SWT yang kita sembah ni, bukan patung, bukan suatu zat yang tak ada sifat. Allah SWT mempunyai sifat-sifat yang mulia. Allah SWT, antara sifat Allah SWT adalah mengampunkan hamba-hamba. Antara sifat Allah SWT membalas akan hamba-hamba. Antara sifat Allah SWT, Allah murka terhadap maksiat yang dilakukan kafir antara sifat Allah SWT Allah azab dengan adil terhadap dosa-dosa kafir. Jadi bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin lengkaplah ibadah kita. Jadi dengan itu ia sebenarnya termasuk dalam ikhlas. Kerana itulah ibadah yang dicontohkan oleh para ahliyah dan rusali, terutama sekali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dijanjikan itu, yang menjanjikan pahala itu siapa? Allah SWT. Dia mengancamkan azab api neraka juga Allah SWT. Kau orang lain, apa mana ikhlas? Kalau kita ingat lagi tentang akidah kita, okay, mengarahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Bila kita mengharapkan pahala Allah, bila kita takut azab Allah, kita masih arahkan ibadah kita pada Allah. Jadi ia tetap ikhlas. Bukan kita bila solat mengharapkan ujian daripada manusia, memang itu bukan ikhlas. Kita takut disiksa oleh manusia, memang itu bukan ikhlas. Tapi ini semua daripada Allah SWT. Ini sama seperti seorang hamba dengan tuan dia. Tuan dia kata, kau buat macam ini, kau dapat upah. Kalau kau tak buat macam ini, kau akan kena hukum macam ini. Jadi konon-konon tu, hamba tu action. Tak, saya buat tak mau upah. Dapat upah hukum, tak mau. Kena azab tak ada, saya tak takut pun dengan tuan saya. Soalnya dia dah sama level dengan apa? Dengan tuan dia. Dia bukan hamba lagi, tuan dia bukan tuan. Kita melakukan ini, kalau kita sebenarnya hamba dengan Allah SWT, bukan sama level kedudukan dengan Allah SWT. Jadi kalau kita cinta pada Allah SWT, bukan cinta seperti dua makhluk yang sama level. Kita sayang pada Allah SWT, bukan seperti sayangnya antara makhluk dengan makhluk yang sama kedudukan. Kita mesti sayang cinta pada Allah SWT berserta dengan ta'zim, dengan pengagungan kepada Allah SWT, dengan ijlal, dengan takut pada Allah SWT. Sebab kita takut Allah SWT. Kata ada doa-doa sebagai orang pun, dia kata aku ni beribadah tak takut pada, tak harapkan syurga-Mu wahai Allah, tak takut terhadap azab-Mu wahai Allah. Kalaulah aku dimasukkan dalam api neraka-Mu wahai Allah pun, kalau kau reda aku dengan seperti itu, aku reda masuk api neraka. Sampai macam itu sekali. Wah, orang pun kata hebatlah orang ni, ni wali betul ni. Dia betul-betul sayang pada Allah SWT. Ini kejahilan. Tak faham syariat, tak faham apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Konon-konon itu adalah doa yang Nabi Abdul Adawiyah, konon figur sufi yang masyhur. Kalau betul lah aku dia cakap, dan saya tak rasa itu betul daripada dia, itu satu kesalahan yang besar. Kerana itu meremeh-temehkan apa? Ayat-ayat yang terdapat dalam Quran. Kalau baca surah Ar-Rahman, detail disebutkan tentang surga Allah SWT. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Siapa yang takut مَقَامَ رَبِّهِ, berdiri di depan Tuhannya, maka dia akan mendapat dua surga. Wa min dunihi ma jannatan, dan selain daripada dua syurga ada lagi dua syurga disebutkan, mudhamatan wa hijab fi ma ainani nadhakhatan, di dalam dua syurga itu ada air yang memancur dan seterusnya dengan hurun ini bidadari apa semua. Jadi Allah sebutkan ini semuanya sia-sia. Itu lazim daripada kata-kata mereka bahawa kita sembah Allah SWT ikhlas saja, tak harapkan itu, tak harapkan, tak takutkan itu. memandangkan ada orang yang mungkin tak faham bahawa ada level tinggi lagi kononnya tu dalam masalah ikhlas. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sesungguhnya amalan itu hanyalah dengan niat, dan setiap orang mendapat apa yang dia niatkan, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Memang dalam situ disebutkan hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Tetapi dalam Quran disebutkan tentang pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya, iaitu wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad wa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah Rasulnya, kemudian dia meninggal dunia sebelum sempat dia sampai tempatnya, faqad wa'a ajruhu 'ala Allah, maka balasannya yang baik ditanggung oleh Allah SWT. Itu semua janji-janji Allah SWT tentang apa? Tentang hijrah. Jadi disebutkan kat dalam hadis tersebut, barang siapa pula yang hijrah bukan kerana Allah dan Rasulnya. Ini menyentuh tentang apa? Satu ibadat yang daripada sudut zahirnya nampak macam ibadat, nampak macam ikhlas, tapi sebenarnya dalam hatinya tidak ikhlas. Itu dia. Tak dapat faham. Hijrah untuk apa yang diniatkan? Untuk dunia, untuk wanita di kaum ini. Sebab itu terdapat perbezaan antara ibadat itu dengan ibadat ini, A dengan B dan seterusnya, daripada sudut peranan niat. Daripada sudut peranan. Sebab itu kalau ada orang waktu pada hari Isnin contohnya nak dekat maghrib, orang datang dengan kurma, bawa satu botol air, nak dekat maghrib lah. Jadi bila maghrib saja dia, bila azan saja, orang dia start makan. Boleh ke tak boleh awak nak makan waktu maghrib? Boleh kan? Boleh lah. Tapi kalau orang tengok, orang kata apa dia tengah apa? Tengah makan bu, tengah buka puasa. Dia mesti puasa di sini. Ya tak? Tapi taruhlah dia tak buka pun, dia tak puasa pun, saja nak makan. Dia katakan perbuatan seperti itu ketika itu salah dan berdosa. Sama macam tadi, orang yang pergi hijrah nampak semua macam keluar hijrah tinggalkan kampung halaman, tapi sebenarnya dia punya niat bukan kerana Allah dan Rasul. Jadi di situ dia akan dihukum. Dalam hal ini banyak orang yang tolong dalam aktiviti masjid lah, ataupun satuan lah, ataupun dalam badan kebajikan lah, nampak macam bagus, macam bekerja untuk Allah SWT, macam berkhidmat untuk masyarakat apa semua. Tapi niat dia sebenarnya lain. Habis itu akan dikena hukum lebih dahsyat daripada orang yang mungkin tak buat apa-apa. Jadi di sini penting kita fahami tentang masalah-masalah seperti ikhlas dan bahawa mengharapkan pahala ganjaran, mengagungkan azab Allah SWT itu tidak melahirkan ikhlas, bahkan apa? Ia menambahkan nilai ibadah kita, ikhlas kita. Maka kita perlulah belajar ilmu agama. Kita perlulah mendengar tentang fadilat-fadilat amalan. Kerana inilah yang menggalakkan kita beribadah dan menambahkan khusyuk kita, mengharapkan pahala, dan insyaAllah apa yang dengarkan itu kita akan terus-menerus menyembah Allah SWT sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk niat dengan niat-niat yang ikhlas, dan berikan kita taufik untuk melaksanakan amalan-amalan yang soleh yang mengikut sunnah. Allahumma la tusyif qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun